الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله وفقهنا في الدين وأرشدنا إلى طاعته جميعا. إن شاء الله تعالى kita akan belajar fikih masih dalam pembahasan tentang salat. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha, syarat-syarat salat, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan masuk pada sunanus shalah. Sunan as-shalah, sunnah-sunnah di dalam salat, yaitu perkara-perkara yang disyariatkan. Apabila kita mengerjakannya maka akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan maka berarti kita telah meninggalkan sesuatu yang afdal namun tidak berdosa, dan juga tidak menyebabkan salat itu menjadi batil atau tidak sah, baik ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Ini perbedaannya dengan wajib dan juga rukun dan syarat. Apabila sunnah-sunnah ini ditinggalkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka sholatnya tetap sah. Baik. Dan sunnah-sholah terbagi dua. As-sunnah-ul-qawliyah. Ada sunnah-sunnah yang sifatnya ucapan, bacaan-bacaan dalam sholat. Dan ada as-sunnah-ul-fi'liyah. As-sunnah-ul-fi'liyah. Sunnah-sunnah yang berupa gerakan-gerakan. Baik. Bagian pertama kita akan bahas as-sunnah-ul-qawliyah. Sunnah-sunnah yang berupa ucapan atau bacaan. Yang pertama, qira'atus surah ba'dal fatihah. Qira'atus suratin atau qira'atus surah ba'dal fatihah. Membaca surat setelah al-fatihah. Ini hukumnya sunnah bi'ijma'il ulama, dengan kesepakatan seluruh ulama. Dan juga disunnahkan kadang-kadang membaca pada rakaat ketiga dan keempat dari sholat zuhur. Jadi membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam seluruh sholat disunnahkan dengan kesepakatan ulama. Disunnahkan dengan kesepakatan ulama. Adapun kadang-kadang dibaca pada rakaat ketiga atau keempat, ini ulama khilaf. Yang benar disunnahkan kadang-kadang saja pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat zuhur saja. Ini juga sebagai ralat dari apa yang kita bahas pada pembahasan sifatus shalah. Yang benar tidak umum pada seluruh sholat, tetapi hanya pada sholat zuhur saja berdasarkan dalil yang akan kita sebutkan. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya membaca surat itu disunnahkan pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca surat Al-Fatihah adalah hadis Abu Qatadah. Adalah hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama dan kedua dari zuhur dan asar dengan bacaan Al-Fatihah dan surat. ويسمعنا الآية أحيانا. Dan terkadang beliau memperdengarkan ayat tersebut kepada kami. Ini pada salat sirriyah. Wa yaqra'u fi raka'atain al-akhiratain bi Fatihatil Kitab. Dan beliau membaca pada rakaat kedua yang terakhir hanya dengan surat Al-Fatihah. Hanya dengan surat Al-Fatihah. Artinya tidak ditambah dengan surat yang lain. Ini dalil yang menunjukkan disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Baik. Adapun yang menunjukkan kadang-kadang disunahkan membaca pada sholat zuhur pada rakaat ketiga dan keempat surat setelah Al-Fatihah adalah hadis Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dzuhri fi raq'atain al-ulayain fi kulli raq'atin qadra 30 ayah." Bahwasanya Nabi SAW membaca pada salat zuhur pada dua rakaat yang pertama fi kulli raka'atin qadra 30 ayat. Setiap rakaat kurang lebih 30 ayat yang dibaca. Wa fil ukhrayain qadra 15 ayah. Qadra 15 ayah. Dan pada dua rakaat yang terakhir sekitar 15 ayat. Jadi dua rakaat yang pertama pada salat zuhur beliau membaca kurang lebih 30 ayat. Dikatakan kurang lebih karena memang tidak terdengar, tidak didengarkan oleh sahabat. Ini salat sirriyah. Dan pada dua rakaat setelahnya beliau membaca ayat juga kurang lebih 15 ayat. Berarti separuh daripada rakaat pertama dan kedua. Iya. Maka ini hadis yang menunjukkan pada salat zuhur. Jelas dikatakan kana yaqra'u fi salati zuhur. Dan tidak ada hadis yang selain pada salat zuhur membaca ayat kadang-kadang setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Hanya ada pada salat zuhur. Ini sebagaimana juga dikuatkan dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa. Majmu' Al-Fatawa beliau. Baik. Faedah yang juga bisa kita petik dari ayat ini adalah dua rakaat. Yang pertama, suratnya itu dibaca lebih panjang atau lebih banyak ayatnya dibanding dua rakaat yang terakhir. Baik. Dan juga perlu diperhatikan, disunahkan untuk membaca ayat secara tartil dan mentadabburinya. Dan ini ijma' ulama. Disunahkan adanya tartil wa tadabbur, membaca secara perlahan dengan tajwid yang benar dan mentadabburi ayat tersebut. Dan tidak disukai juga berdasarkan ijma' ulama, hukumnya makruh apabila seorang membaca dengan cepat dan dia tidak mentadabburinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Surat Al-Muzammil ayat keempat. Demikian pula disunnahkan. Disunnahkan untuk bertasbih ketika melewati ayat tasbih. Memohon kepada Allah ketika melewati ayat tentang jannah dan kenikmatan dan semisalnya. Dan juga disunnahkan isti'adzah ketika melewati ayat azab, ayat neraka dan semisalnya. Tetapi yang benar sunnah ini, ulama khilaf dalam masalah ini, yang benar sunnah ini hanya pada solat sunnah, tidak pada solat wajib. Sebab dalil yang ada menunjukkan Nabi SAW hanya melakukan hal tersebut pada solat sunnah. Seperti dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ketika beliau menceritakan beliau pernah solat bersama Rasulullah SAW pada solatul lail, beliau mengatakan, "Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu ayat padanya ada tasbih, maka beliau bertasbih. Contohnya apa? Subbihisma rabbikal a'la. Maka pada solat malam kalau antum membaca subbihisma rabbikal a'la, baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan apabila beliau melewati ayat berupa permohonan, maka beliau pun bermohon. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada tsumma raka'a. Dan apabila beliau melewati ayat yang menunjukkan harus berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari azab, maka beliau berta'awudz, a'udzubillah, mengucapkan a'udzubillah, lalu beliau melakukan ruku'. Yeah. Dan ini tidak ada pada selain salat sunnah. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan beliau melakukan hal tersebut pada salat wajib. Jadi hanya dilakukan pada salat sunnah, wallahu a'lam. Baik. Sebagian ulama mengatakan disunahkan membaca subhanaka fabala ketika membaca alaysa biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Demikian pula ketika membaca alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bala, membaca bala wa ana ala dhalika minasyahidin, hadisnya juga dhaif. Demikian pula membaca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ketika membaca ayat fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ada yang mengatakan membaca amanna billah, namun hadisnya dhaif. Demikian pula pada ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada yang mengatakan membaca ista'antu billah, namun tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Baik, jadi yang terakhir yang kita sebutkan, tidak ada hadis yang sahih. Ini yang pertama, sunnah-sunnah di dalam apa namanya bacaan surat. Yang kedua, al-adhkar fir ruku' wasujud ghairul azkar alwajibah. Zikir-zikir di dalam rukuk dan sujud selain daripada zikir yang wajib. Telah kita sebutkan dalam kewajiban-kewajiban salat, termasuk kewajiban salat adalah zikir di dalam rukuk dan sujud subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Selain daripada itu, kalau kita mau tambahkan, maka hukumnya sunnah. Misalnya di dalam hadis Muslim ada lafaz Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ini ketika rukuk. Ketika sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Juga dalam riwayat Muslim. Demikian pula boleh menambah lafaz di dalam rukuk maupun sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Juga membaca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, sebagaimana dalam hadis Muslim. Juga membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang hasan. Dan disunnahkan ketika sujud untuk memperbanyak doa, seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Dan sebagian orang memperlama sujudnya pada sujud yang terakhir. Ini tidak benar, kurang tepat. Tetapi sujud di sini umum pada semua sujud. Dari sujud yang pertama sampai sujud yang terakhir, boleh seorang melamakan sujud dalam rangka dia berdoa. Dalam rangka dia berdoa. Demikian pula disunnahkan di dalam sujud membaca doa Allahumma ighfir li zambi kullahu, dikkahu, wajillahu, wa awwalahu, wa akhirahu, wa alaniyatahu, wa sirrahu. Allahumma ighfir li zambi kullahu, dikkahu, wajillahu, wa awwalahu, wa akhirahu, wa alaniyatahu, wa sirrahu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Ini diantara doa-doa yang disunahkan dibaca pada ruku dan sujud. Baik. Yang ketiga, al-azkar ba'dal qiyam minar ruku' wa ba'da zikri rabbana lakal hamdu. Zikir-zikir setelah bangkit dari ruku' dan setelah ucapan rabbana lakal hamdu. Karena telah kita jelaskan ucapan rabbana lakal hamdu adalah bagian dari kewajiban. Tetapi setelah membaca rabbana lakal hamdu, ada sunnah yang dibaca kalau seorang mau menambahkannya, seperti ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu. Setelah itu dia menambahkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlus sana'i wal majd, ahakku ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udhal jaddi minkal jadd. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Atau membaca rabbana wa lakal hamdu. Setelah itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Addu'a baina sajdatain. Ini termasuk sunnah. Di antara lafaznya Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Atau yang lebih singkat, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dua kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, sebagaimana dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini yang keempat. Yang kelima, as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhudil awwal wal akhir. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tashahhud awal dan tashahhud akhir. Hanya saja pada tasyahud akhir lebih ditekankan. Baik. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, 'allimna kaifa nusallimu 'alaika فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ. Ya Rasulullah, kita sudah tahu, kita sudah diajarkan bagaimana mengucapkan salam atasmu di dalam salat. Maka bagaimana mengucapkan salawat atasmu? Qala, lalu kata Nabi SAW, kulu, ucapkanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ini disebut dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Dan ini adalah salawat yang paling afdal yang kita baca di dalam salat. Ini sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Dan sebagian ulama mengatakan wajib, bahkan sebagian lagi mengatakan rukun. Tetapi pendapat yang kuat insyaallah taala dia adalah sunnah. Kenapa? Padahal di situ ada perintah qulu. Ada perintah apa? Qulu. Baik. Dan hukum asal dari perintah itu ada dua hukumnya yang kita pelajari dalam usulul fiqh. Apa saja itu ya Abu Zur'ah? Yang pertama wajib, yang kedua? Yang kedua apa ya? Mujahid. Yang kedua, yang pertama wajib, yang kedua mustahab. Berarti berubah hukumnya dong. Ya Mufarruq. Sahih. Baik. Hukum asal dari perintah itu adalah al-wujub wal mubadara ila fi'lihi fauran. Wajib dan bersegera melakukannya secara langsung saat itu juga. Baik. Kecuali ada dalil atau ada qarinah-qarinah yang memalingkannya. Nah, di sini ada qarinahnya. Qarinahnya apa? Bahwasanya al-amru di sini laisa lil wujub walakin lil irsyad. Perintah di sini bukan karena kewajiban tetapi karena al-irsyad, untuk membimbing. Dalilnya apa? Karena perintah di situ adalah jawaban dari pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan. Kan tadi ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawab dalam bentuk perintah. Maka di situ dipahami perintah bukan lil wujub tetapi lil irsyad. Sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Asy-Syarh Al-Munti. Baik. Jadi kesimpulannya, pendapat yang benar, salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Yang ke-6. Ad-du'a ba'da tashahud. Membaca doa setelah tashahud. Membaca doa setelah tashahud. Ini juga termasuk sunnah. Ini juga termasuk sunnah. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengajarkan at-tashahud, maka pada bagian akhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyatakhayyar." Setelah membaca tashahud, kemudian silakan memilih. "Tsumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i ajabahu ilaihi falyad'u rabbahu azza wa jalla." Kemudian silakan memilih setiap dari kalian dari doa yang dia senangi, lalu berdoalah dia kepada Rabb-nya azza wa jalla. Termasuk yang disunahkan adalah memohon perlindungan dari 4 perkara. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadz billahi min 4." Apabila seorang dari kalian selesai dari tashahhud yang terakhir, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al masih dajjal. Dia berlindung kepada Allah dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al masih dajjal. Hadis sahih di dalam as-sahihain. Dan dalam riwayat yang lain, wa minal ma'sam wal maghram. Dia mohon perlindungan kepada Allah dari dosa dan hutang. Baik. Dan di sini juga ulama khilaf tentang doa ini. Sebagaimana yang ditanyakan kemarin oleh Akh Jabir, apakah ini wajib atau sunnah? Memang sebagian ulama berpendapat wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yata'awwad billah. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fal yata'awwad billah. Hendaklah berlindung kepada Allah min 4, dari 4 perkara. Maka ulama sebagian yang mengatakan wajib, sebagaimana satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga Az-Zahiriyah, Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Namun yang benar sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkannya, yaitu hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, "Tsumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabahu ilaih, falyad'u rabbahu 'azza wa jalla." Hadis yang sebelumnya, ya Jabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kemudian silahkan memilih setiap kalian doa yang dia senangi." Lalu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perintah silakan memilih, berarti boleh memilih doa ini, boleh memilih doa yang lain. Oleh karena itu, doa ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang beliau namakan Babu ma yutakhayyaru minad du'a ba'da tashahud walaysa biwajibin. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berpendapat tidak wajib, sehingga beliau meletakkan pada bab ma yutakhayyaru minad du'a, doa yang boleh dipilih ba'da tashahud, setelah tashahud, walaysa biwajibin, dan tidaklah wajib. Jadi yang sahih insyaallah taala dia termasuk sunnah di dalam salat, bukan termasuk wajib. Baik. Adapun doa lain yang boleh dibaca atau disunahkan untuk dibaca selain doa yang kita inginkan, tapi diutamakan doa yang disunahkan, adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Demikian pula Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta, dalam hadis riwayat Muslim. Ini diantara doa yang disunahkan untuk dibaca. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, yang terakhir adalah adzikru ba'da shalah. Adzikru ba'da shalah. Apa zikir-zikir ba'da shalah? Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabbaha fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang bertasbih pada setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Wa hamidallaha 33, dan memuji Allah, yakni ucapan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbara 33, dan dia bertakbir, yakni ucapan Allahu akbar sebanyak 33 kali. Fatilka 99, maka seluruhnya menjadi 99. Wa qala tamamal 100, lalu dia mengucapkan untuk menyempurnakannya menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apabila dia mengucapkan itu, gufirat khatayahu, akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithlu zabadil bahr, meskipun dosa-dosanya itu sepenuh air di lautan. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Demikian pula membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melakukan salatnya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi ucapkan setelah salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang disunnahkan. Adapun ucapan takbir sebagaimana sudah kita jelaskan, ucapan takbir setelah sholat itu hadisnya sahih tapi tidak sharih, dan yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maksudnya takbir di situ adalah takbir pada takbir yang 33 kali itu, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pembahasan sihatus sholat, tata cara sholat. Takbir di situ adalah takbir yang dimaksudkan pada takbir 33 kali. Hanya saja kadang-kadang yang takbir 33 kali ini dibaca di awal, dibaca di awal. Yang tadinya subhanallah di awal, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, kadang-kadang dibalik. Allahu Akbar yang dibaca di awal, Allahu Akbar yang dibaca di awal. Sehingga seakan-akan itu yang pertama dibaca, padahal tidak. Yang dibaca setelah sholat adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi ini yang benar, wallahu alam. Nanti silakan dirujuk lagi penjelasan kita pada akhir bab sifat sholat, tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Demikian pula dalam hadis Uqbah bin Amir, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang hasan, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli salatin. Aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca al-mu'awwidzat, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, setiap kali selesai salat. Demikian pula disunahkan membaca ayat kursi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktuba lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannata illa al-maut. Baina dukhulil jannati illa al-maut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat yang wajib, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Hadis diriwayatkan Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Baik, ini diantara zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Alhamdulillah kita sudah selesai dari sunanus sholat al-qawliyah. Hanya saja di sini ada faedah penting tentang membaca doa setelah sholat. Tentang membaca doa setelah sholat. Ada sebagian hadis yang menyebutkan di situ sunnahnya berdoa setelah sholat. Sunnahnya berdoa setelah sholat, yaitu dengan lafaz dubur kulli salatin. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan pada dubur setiap sholat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tetapi ulama khilaf apa yang dimaksud dubur di sini, dubur kulli salatin. Seperti dalam hadis yang pertama tadi kita sebutkan, man sabbaha fi duburi kulli salatin, barang siapa yang bertasbih pada dubur setiap salat. Sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah setelah salat secara langsung, ba'da salah mubasyarah. Sebagian lagi mengatakan fi akhir salah, pada akhir salat. Berarti apa? Masih masuk dalam salat sebelum salam, tetapi pada akhir sekali, setelah tasyahud, setelah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang benar yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, juga Imam Al-Qayyim, demikian pula Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala, bahwasanya kalau itu adalah perintah doa, maka yang dimaksudkan adalah sebelum salam. Kalau itu berupa doa, dimaksudkan dengan dubur adalah sebelum salam, dan ini termasuk tempat yang mustajab. Seperti dalam hadis At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajib doa asma. Ya Rasulullah, doa apakah yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni paling mustajab? Qala jawful lail wa duburu as-salawat al-maktubah. Huwa dubura as-salawat al-maktubah. Jawful lail wa dubur as-salawat al-maktubat. Pada tengah malam atau jauf, apa namanya, jauf, malam yang paling dalam. Yani mungkin lebih tepat di akhir malam berdasarkan dalil-dalil yang lain. Di akhir malam di mana Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Jadi jawful lail maknanya sepertiga malam yang terakhir. dan dubur as-salawat al-maktubat. Setiap akhir sholat maktubat, sholat yang wajib. Jadi kalau doa, maka yang dimaksud dengan dubur adalah di akhir sholat, bukan setelah sholat. Adapun kalau zikir, maka itu setelah sholat. Baik. Kalau zikir setelah sholat. Paham kesimpulannya? Ini yang terbaik. Kalau doa, baca sebelum salam, mau berdoa sebanyak-banyaknya, yang paling afdal, yang terbaik adalah sebelum salam. Ini makna dubur. Adapun kalau zikir adalah setelah salam. Baik. Yang terakhir kita sebutkan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin. Tadi sudah kita sebutkan yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Demikian pula Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adabi al-qabri. Sebagaimana dalam hadis Bukhari. Demikian pula doa, Rabbi kini azabaka yawma tab'atsu ibadaka, dalam hadis Muslim. Demikian pula doa, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya, hadis riwayat Muslim. Demikian pula doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang hasan. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa adabil qabri, sebagaimana dalam hadis An-Nasa'i dan Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Ini doa-doa yang juga disunahkan ditambahkan kepada doa-doa yang sebelumnya, dibaca setelah tasyahud, setelah salawat, sebelum salam. Di samping memohon ampun dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masih ad-dajjal. Maka tambahkan dengan doa-doa ini bagi siapa yang mau. Ini yang lebih afdal dibanding dia merangkai doa dari lafaznya sendiri. Baik. Namun tidak mengapa apabila seorang memiliki sebuah kebutuhan tertentu, dia baca doa yang dia inginkan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a ajabahu." Silakan kalian memilih doa yang dia senangi atau yang kalian senangi. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan sunan shalah al-qauliyah. Insyaallah taala pembahasan sunan shalah al-fi'liyah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami beritahukan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui nomor 08 5353 02 04, 08 5353 02 04. Dan langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Maaf Ustaz mau tanya, bagaimana azan sesuai sunnah dan bagaimana kalau azan dilakukan? Apa ada dasarnya, contohnya dari salaf? Adakah praktik para ulama dalam mencontohkan kita cara azan? Ya, tentang melakukan azan ini dibenci oleh salaf, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwasanya beliau membenci melakukan atau mendendangkan azan. Demikian pula Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm membenci azan dilakukan atau didendangkan. Walaupun dari kalangan ulama mu'asirin, Syekh Muhammad bin Ibrahim, juga Syekh Al-Utsaimin